الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فكذا إمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. شرك تمام. Kalau di sini hadis nomor 66, mungkin nanti 65 mungkin. Bab man qa'ada haitsu yantahi bihi al-majlis wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Kita beliau bab siapa yang duduk di tempat yang majlis berhenti di situ, dan siapa yang melihat tempat yang kosong di halqah lalu ia duduk di tempat tersebut. Nah, bab ini berkaitan dengan adab at-thalib, etika seorang penuntut ilmu, dan bagaimana harusnya ia, apa yang harus dia lakukan ketika ia berada di majelis ilmu atau mendatangi halaqah-halaqah al-ilm. Baik, kata beliau rahimahallahu taala, haddatsana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail. Pernah berlalu Ismail, siapa kemarin? Ismail bin Abdullah al-Uwaisi. Kalau ini Ismail bin Abdullah bin Abdullah, lebih dikenal dengan panggilan Ismail ibnu Abi Uwais. Nah, beliau punya hubungan keluarga dengan Imam Malik, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah banyak menyebutkan riwayat-riwayat Ismail ibn Abi Uwais ini di dalam sahihnya. Namun Ismailnya sendiri sebenarnya lemah hadisnya. Karena itu sebagian para ulama menganggap kalau hadis Ismail di luar sahih Al-Bukhari, maka dilemahkan sampai ada pendukungnya. Adapun di dalam sahih Al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari menyaring hadis-hadis yang sahih, kadang diambil dari sebagian jalan orang yang tidak begitu kuat dengan faedah al-ulu, supaya riwayatnya sampai kepada Nabi dengan perantara rawi yang tidak begitu banyak. Nah, kata beliau, haddatsani Malik, menceritakan kepadaku Imam Malik, bahwa, dan beliau ini adalah Malik ibn Anas ibn Malik Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Naam. Imam Malik rahimahullah adalah imam kota Madinah. Sebagian para ulama berkata, "Laula Malikun bil Madinati wa Ibn Uyayna bi Makkah la dhahaba ilmu al-Hijaz." Dikata bukan karena Malik yang berada di kota Madinah, bukan karena Ibn Uyayna yang berada di kota Mekah, maka ilmu Hijaz akan pergi. Menunjukkan bahwa beliau ini adalah lambang menyandang ilmu di zamannya. Dan beliau, Imam Malik, salah satu dari empat madhab yang terkenal. Dia dikenal dengan fikih. Naam, dikenal dengan keilmuan dan betul-betul mempunyai wibawa rahimahullahu taala. Dan demikian ilmu itu, apabila seorang memuliakan ilmu dan mengagungkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengagungkannya. Disebutkan bahwa Imam Malik sebelum beliau duduk di majelis, maka beliau berudu memakai wangi-wangian untuk duduk di majelis mengajarkan ilmu. Iya. Dan semua orang datang ke majelis beliau, tidak pandang bulu siapapun dia, apakah itu anak gubernur maupun yang lainnya, semuanya hadir ke majelis beliau. Dan beliau berkata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang sendiri. Nah, ini prinsip yang banyak dipegang di zaman itu oleh para a'immah, sebab para ulama sangatlah banyak. Orang-orang yang menimput ilmu juga sangat banyak. Namun di zaman ini, tatkala ilmu syariah mulai dianggap asing oleh sebagian manusia, atau dianggap asing oleh banyak manusia, kadang seorang da'i datang mendatangi murid itu belum tentu diterima. Naam, wa ilallahil mustaqa. Ala kulli hal, setiap orang punya semangat untuk menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab di dalam kebaikan. Maka kapan dia mampu memberikan faedah kepada seseorang, maka hendaknya dia kerjakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah engkau di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya ia kerjakan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha." Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Beliau ini adalah kemenakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Abdullah bin Abi Talha adalah saudara Anas bin Malik seibu. Kisah beliau, kisah Abdullah bin Abi Talha ini masyhur dan disebut dalam riwayat as-sahihain. Bagaimana beliau waktu baru lahir oleh Anas bin Malik dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk ditahnik. Ditahnik itu artinya dikunyahkan untuknya korma, kemudian diletakkan di atas langit-langitnya atau ditempelkan ke langit-langitnya. Itu tahnik namanya. Nah, dan itu yang disyariatkan ketika bayi baru lahir. Sebelum memakan suatu apapun, sebelum minum air susu ibu, maka ditahnik dengan korma. Iya. Adapun mengadankan bayi yang baru lahir dan adan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, itu haditsnya adalah hadits yang lemah. Baik. Jadi setelah Abdullah ini lahir, dibawa oleh Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mentahniknya. Kemudian beliau mendoakan kebaikan untuknya. Setelah itu Rasulullah memberi nama Abdullah ini dengan nama Abdullah. Kemudian Abdullah ini disebutkan dalam biografinya punya anak 7 orang atau 8 orang, semuanya hafal Al-Qur'an. Iya, ini berkah dari tahnik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau doakan berkah untuknya. Imam Malik sebenarnya masih punya hubungan kekeluargaan dari sisi nasab dari kepada Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Saya enggak tahu dari sisi mana, saya tahu. Saya enggak ingat dari sisi mana sekarang hubungannya. Dan rawi-rawi yang seperti ini sebenarnya banyak di dalam as-sahihai. Riwayat anak meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Kadang seorang meriwayatkan dari pamannya. Nah, dan seterusnya. Dan ini kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu semangat mereka untuk mendidik keluarganya sehingga menjadi orang-orang yang baik. Ya. Dan meninggal kemanfaat untuk kaum muslimin. Maka setiap muslim hendaknya berusaha untuk menjadikan keturunannya, karib kerabatnya sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Wa andir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, annama amna Aba Murrah maula Uqail bin Abi Talib. Sungguhnya Aba Murrah maula Aqil, ya, bukan Uqail ya, Aqil ibn Abi Talib. Akhbarahu, mengabarkan kepadanya, Anabi Waqidin al-Layfi, dari Abu Waqid al-Layfi. Abu Waqid al-Layfi dikatakan namanya adalah Al-Harith ibn Malik. Jadi mengatakan Al-Harith ibn Auf. Dan Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di dalam Sahih Al-Bukhari Abu Waqid al-Layfi tidak memiliki hadith kecuali ini saja. Hadith yang kita akan baca. Nah, dan seluruh rawi-rawi dari awal sampai akhir semuanya rawi-rawi dari kota Madinah. Musalsal bil Madaniyyin, semuanya orang-orang Madinah. Ya, faedah mengetahui hal tersebut dari sisi sanad, beda antara silsilah rawi, rawinya misalnya mengambil dari Mekah meriwayatkan dari orang Madinah, atau dari Kufah meriwayatkan dari orang Mekah, atau meriwayatkan dari orang Madinah. Kapan ia makin dekat, maka jaminan tersambungnya sanad, si rawi mendengar dari gurunya, kemungkinannya lebih banyak, jaminannya lebih kuat. Iya. Tapi begitu negeri jauh, maka kemungkinan mendengar juga kemungkinan tidak mendengar lebih banyak dan lebih kuat. Iya. Karena itu para ulama sering menjelaskan pada sebagian sanad ihtimam, ini memeriksa sanadnya dari mana, rawi-rawinya. Nah, itu diantara perkara yang para ulama ahli hadis merasa ledat dengannya dan punya arti tersendiri di kalangan mereka. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna Rasulullah, kata Abu Waqidin al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa jalisun fil masjid. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan manusia bersamanya, id aqbala thalathatu nafarin, maka datanglah tiga orang, fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahidun, dan seorang lagi pergi. Ini tiga bersamaan, tiga orang datang, dua orangnya terus bersama Nabi, yang satunya kembali. Qal, maka kata Abu Waqid, fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya pun berhenti di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di halaqah berhenti. Amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha, adapun salah seorang dari keduanya, ia melihat celah tempat kosong di halqah, fajalasa fiha, ia pun duduk di tempat kosong tersebut. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum, adapun yang lainnya, maka dia duduk di belakang halqah. Iya. Wa masalis, adapun yang ketiga, fa adbara dhahiba, ia telah beranjak pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari pembicaraan, beliau berkata, ala ukhbirukum ani nafari tsalatsah, inginkah kalian saya kabarkan tentang tiga orang, ya, maksudnya tiga orang yang berdatang. Amma ahadukuma fa'awa ila Allah fa'awa, adapun salah seorang dari keduanya dikatakan fa'awa ila Allah, dalam sebagian nuskhah fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ilaihi. Nah, adapun salah satu dari keduanya ia bersegera kepada Allah, maka Allah pun bersegera kepadanya. Wa amma al-akhar fastahya fastahya Allahu minhu, adapun yang lainnya ia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Wa mal akhar fa'arada fa'arada Allahu anhu, adapun yang lainnya dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Iya. Dalam hadis ini pelajaran yang bisa dipetik sebagai etika atau yang berkaitan dengan ilmu, yang pertama adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam halaqat al-ilm, dalam majelis-majelis ilmu. Iya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang datang ke majelis ilmu walaupun terlambat datang, maka harusnya diberi kesempatan untuk duduk mendengar dan tidak dilarang untuk hadir. Larangan pada seorang atau seorang murid untuk hadir di halqah apabila terlambat, ini kalau memang ada suatu maslahat yang dipandang oleh seorang guru yang mendidiknya untuk disiplin atau yang semisal dengan itu. Tapi asalnya kalau berkaitan dengan umum, maka siapapun datang ingin mendengarkan ilmu, maka hendaknya ia memberikan keluangan dan kelapangan untuknya. Nah, dan di sini disebutkan kisah tiga orang ini yang datang. Dua orang mereka hadir bersama Rasulullah, dan yang satunya lagi pergi. Dan dua orang yang hadir ini begitu melihat di halqah, salah satu dari keduanya melihat tempat kosong di tengah halqah, maka dia mendatangi tempat kosong tersebut lalu duduk di situ. Dan sebagian yang lain, satunya lagi, ia duduk di belakang halqah. Nah, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaknya setiap orang itu berusaha untuk mencari tempat-tempat yang layak, yang baik di dalam mengambil ilmu. Ya, tentunya posisi duduk itu juga menentukan. Beda antara orang yang duduk di depan dan orang yang duduk di belakang. Beda antara orang yang menyatu di halqa dan dia duduk sendirian. Ya. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya dalam keadaan siap dan dalam posisi penuh perhatian terhadap apa yang akan disampaikan. Dan ini telah diberi contoh oleh Jibril ketika ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, memberi contoh adab dan etika penuntut ilmu. Dikatakan fa'asnadah, dikatakan bainama nahnu julus ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ri la yu'rafu alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dikatakan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tatkala kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang lelaki sangat hitam rambutnya. Iya. Sangat hitam rambutnya. Kalimat sangat hitam rambutnya ditakbir untuk orang-orang yang menggunakan ad-dahan, minyak rambut atau yang semisal dengan itu. Sangat putih bajunya, pakaiannya bersih, dan tidak dilihat padanya bekas safar. Ya, sebab ini datang dengan etika seorang penuntut ilmu. Nah, maka dia duduk kepada Rasulullah, lalu meletakkan, menyandarkan kaki kanannya, melenjarkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah. Kemudian meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Nah, di sini dia duduk di depan guru dan siap untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Posisi perhatian. Maka itu adalah suatu yang terpuji dan etika seorang penuntut ilmu. Nah, dan di sini Rasulullah SAW jelaskan tentang tiga orang ini. Maka yang duduk di tempat yang kosong tadi, yang masuk ke halaqah kemudian duduk di tempat kosong, dipuji oleh Rasulullah dengan ucapan beliau, fa'awa ilallahi, dia bersegera kepada Allah, maka Allah bersegera kepadanya. Iya. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengisi tempat-tempat kosong di dalam majelis ilmu. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang itu masuk ke dalam halqah walaupun dia harus melewati beberapa orang di depannya, kecuali kalau memang perkaranya adalah perkara yang sulit atau memberatkan yang lain, ya maka dia duduk di belakang tidak apa-apa. Jadi kalau dia lewat untuk sampai ke tempat yang kosong tanpa mengganggu yang lain, maka itu adalah perkara yang tidak mengapa insyaallah ta'ala. Akan tetapi kalau dia lewat dan mengganggu yang lainnya, maka hendaknya dia duduk di belakang. Ya. Ini dasarnya berkaitan dengan nas-nas umum tentang tidak boleh mengganggu orang yang lain. Iya. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, sungguh dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Dan ayat-ayat lain atau hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang makna ini. Baik. Dan di dalam hadis ini juga pujian terhadap orang-orang yang berlomba-lomba di dalam menggapai kebaikan. Iya. Nah, dan ini ciri seorang muslim yang baik. Dalam Al-Qur'an dikatakan perintah wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adruha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga luasnya seperti luas langit dan bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka yang paling terdahulu kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi, yang kedua dia malu. Maka Allah pun malu kepadanya. Di sini sifat yang pertama dia bersegera kepada Allah, maka Allah bersegera padanya. Yang kedua dia malu, maka Allah malu kepadanya. Yang ketiga dia berpaling, maka Allah berpaling kepadanya. Nah, di sini penetapan sifat Allah malu di sini sifatnya hanya muqabalah. Ya. Bentuk muqabalah. Seperti sifat al-makr, wa makaru wa makar Allah. Mereka membuat makar, maka Allah pun ya, memberi makar kepada mereka. Nah, dan ini tidak disifatkan untuk Allah dengan mutlak, tetapi disifatkan bil muqabalah. Iya. Walaupun sifat malu itu sendiri ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan nas yang lain. Adapun dengan nas ini penetapannya kurang jelas, menetapkan sifat al-haya, sifat malu untuk Allah dengan nas ini. Ya, nas yang lain kita pakai dari ayat Al-Quran, inna allaha la yastahi minal haq. Naam. Baik. Iya. Dan ditetapkan hal tersebut seiring kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan wamal akharu fa'aradallahu anhu. Adapun yang lain ia berpaling maka Allah berpaling darinya. Ya. Demikian seseorang itu kalau meninggalkan perkara-perkara yang merupakan ketaatan maka kadang itu menjadi sebab ia tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dalam hadis ini juga kita mengambil faedah lain bahwa seorang guru kadang ya dari kejadian yang terjadi di majelisnya mengungkapkan suatu ucapan yang kiranya bisa diambil faedah oleh orang-orang yang hadir di majelis tersebut walaupun yang disinggung ada di majelis tersebut. Kemudian yang kedua atau yang lainnya disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar bolehnya mengabarkan tentang kelakuan orang-orang yang berbuat kebaikan maupun berbuat kejelekan. Yang ketiga ini tentunya ia berbuat kejelekan dengan meninggalkan majelis ilmu. Ya. Hal tersebut tidak dianggap sebagai ghibah kalau memang bentuk penyampaiannya untuk az-zajr yang memperingatkan, mentahdir dari perbuatan yang seperti itu. Nah, dan celaan secara umum itu dianggap ghibah kecuali pada berapa perkara? Hah? Kecuali pada siapa yang tahu? Berapa ada berapa jenis ghibah yang diperbolehkan? Nah, tersebut dalam dua bait syair, al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin, celaan yang bukan ghibah ada 6 perkara. Mutadhallimun wa mu'arrifin wa muhajjiri ya wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talab al-i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah ada pada 6 perkara. Yang pertama mutadhallim, orang yang dizalimi. Boleh dia mengungkapkan kejelekan orang yang menzaliminya. Iya. Untuk supaya diketahui kezaliman tersebut atau dicarikan penyelesaian untuknya dan semisal dengan itu. Kemudian yang kedua adalah al-mu'arif. Sebagai ta'rif. Ya. Bentuknya adalah ta'rif. Memang dikenal dengan panggilan tersebut. Ada orang misalnya disebut si buta misalnya. Itu bukan celaan, tapi dia dikenal dengan nama si buta. Atau sebagian perawi misalnya seperti Al-A'mash. Al-A'mash itu rabun matanya. Namanya Sulaiman bin Mihran. Dikenal dia dengan itu. Iya. Darawi Al-A'raj. Yang pincang. Cacatnya, tapi ta'rif. Dia memang dikenal dengan nama itu. Ya, Abdurrahman bin Hurmus namanya. Dan lain-lainnya. Itu mu'arif. Kemudian yang ketiga adalah muhaddir, orang yang mentahdir dari perbuatan yang jelek. Kemudian yang keempat, mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Yang kelima, mustaftin, orang yang meminta fatwa. Orang yang minta fatwa kadang menyebutkan permasalahannya dan kadang mengandung bentuk kejelekan atau menyebutkan kejelekan pada yang lainnya. Maka ini tidak apa-apa kalau memang ia meminta fatwa. Kemudian yang keenam, man talaba al-i'anata fi izalati munkari, orang yang minta bantuan untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Iya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan mulazamah, dihalapa ilmu, dihalapa zikir dan duduk kepada seorang alim ya sebagaimana yang dipujinya dua orang di sini yang masuk di dalam halaqah tersebut dan orang yang tidak masuk dalamnya dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Jadi di dalam masuk duduk halaqah kadang seorang itu duduk di tempat yang kosong dan kadang dia duduk di tempat majelis tersebut berakhir atau duduk di paling belakang. Ya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang cocok baginya. Ya wallahul musta'an. Baik, bab berikutnya kata beliau rahimahallahu taala bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballagin au amin sami', Kadang-kadang orang yang disampaikan kepadanya ilmu, awa, ia lebih paham daripada orang yang mendengar. Iya. Ini hadis atau judul bab ini diambil dari hadis yang akan disebut nanti oleh Imam Al-Bukhari. Dan dalam riwayat-riwayat lain disebutkan hadis yang semakna dengannya. Iya, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'a. Farubma hamilu fiqh laysa bifaqih. Wa rubba hamilu fiqh ila man huwa afqahu minhu. Mudah-mudahan Allah mengindahkan wajah seorang mendengar suatu ucapan dariku, lalu dia memahaminya dan menghafalkannya. Kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Kemudian kata Nabi, kadang-kadang ada orang yang membawa fikih dan dia bukan fakih. Dan kadang ada orang yang membawa fikih, dia bawa kepada orang yang lebih afqah darinya, lebih paham darinya. Maksudnya apa? Misalnya ada orang yang menghafal hadis, dia dengar hadis dari Rasulullah, dia hafal hadis tersebut. Iya, hadis ini belum tentu dia pahami. Maka kadang yang menghafal hadis ini belum paham apa makna hadis tersebut. Dan kadang hadis tersebut dia bawa kepada alim ulama, dia sampaikan hadisnya, maka si alim ini walaupun tidak pernah mendengar sebelumnya, tapi dia lebih paham akan makna hadis daripada orang yang menyampaikannya. Iya. Maka di sini sebagai perkara yang harus diketahui dalam menuntut ilmu, bahwa ilmu itu sifatnya adalah mawahib, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang dilebihkan pada suatu perkara dan yang lainnya tidak diberikan perkara tersebut. Iya. Dan tidak semua manusia memiliki derajat sempurna, atau tidak dari manusia yang memiliki derajat sempurna. Ya. Kecuali orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan para rasul. Ya. Maka kadang ada suatu masalah nampak bagi orang yang dibawa dia lebih rendah darinya, dan terhadap alim masalah tersebut tidak begitu nampak. Dan kadang seorang menghafal hadis, mendapatkan suatu hadis, dia bawa kepada seorang alim, dan si alim tersebut lebih paham mana hadis dari orang yang mendengarkannya langsung. Iya. Baik. Dan di sini juga istihbab, keutamaan menyambung dan menyampaikan ilmu. Iya. Menyambung dan menyampaikan ilmu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad. Menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau ini Musaddad ibn Musarhad Abu Hasan Al-Basri. Salah seorang rawi yang terkenal minas siqat, mempunyai hafalan yang sangat kuat. Sampai Imam Al-Bukhari berkata, Kitabul Hajj huwa musaddadun kasmihi. Dia ini Musaddad sebagaimana namanya. Musaddad itu artinya orang yang dikokohkan di atas jalan yang lurus. Iya. Nah, terarah langkahnya itu Musaddad. Musaddad ini rawi yang banyak meriwayatkan hadis. Gurunya yang paling senior adalah Yahya bin Said Al-Qattan. Karena kemampuan Musaddad, dan Yahya bin Said Al-Qattan melihat ciri baik padanya, maka Yahya bin Said Al-Qattan berkata kepadanya, "Wahai Musaddad, andai kata kami tidak sibuk, maka kami yang datang ke rumahmu memberikan hadis untukmu." Nah, ini kebalikan dari apa yang disebut tadi dari Imam Malik. Jelas para ulama melihat hal-hal yang maslahat ya di dalam setiap masalah, setiap perkara. Ya, kadang dia menempuh cara talaba yang datang kepadanya, dan kadang dia menempuh cara dia mendatangi. Ya. Kalau dia lihat misalnya pada seorang diharapkan orang ini bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka hendaknya menjadi model iyana, inayah, ya, diberikan perhatian, ya, diharapkan ia bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ini dilakukan oleh para ulama terdahulu dan dilakukan oleh para masyayikh di zaman ini. Nah, Syekh bin Baz mengkhususkan beberapa orang yang belajar pada beliau, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian perhatian pada beberapa orang khusus yang dipandang bisa bermanfaat kelak di kemudian hari untuk Islam dan kaum muslimin. Dan juga demikian Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Nah, dan saya kadang melihat ada orang yang biasanya Syekh di waktu-waktu tersebut tidak senang untuk ditanya. Ya, setelah mengajar biasanya setelah Isya, beliau merasa capek, seperti itu tidak senang untuk ditanya. Ya. Dan sebagiannya oleh pengawalnya ketika mau bertanya dilarang. Ya, tapi ada orang-orang khusus datang ke Syekh dan Syekh juga menjawab pertanyaannya. Ya, dapat perhatian khusus oleh beliau rahimahullahu taala. Ya. Dan ini bentuknya bukan lebih mendahulukan seorang di atas orang yang lain. Ya, tetapi dilihat dari sisi maslahat dan manfaatnya, dan bagaimana pada sebagian orang diharapkan bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana qala haddatsana Bishr. Beliau berkata menceritakan kepada kami Bishr. Bishr ini adalah Bishr bin Mufaddal. Bishr bin Mufaddal dari Basrah juga. Kota Basrah sekarang di mana letaknya? Hah? Di Irak. Nah, dan perlu diketahui kota Basrah itu kota yang dibangun oleh kaum muslimin. Sebagaimana negeri Kufah, Basrah, Baghdad, Mesir, itu asal pembangunnya kaum muslimin yang membangunnya. Sebagian daerah itu asalnya adalah orang-orang kafir kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Demikian. Baik. Kata beliau qala haddatsana Ibnu Aun, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, Abdullah Ibnu Aun namanya. Beliau termasuk rawi yang dianggap paling kuat riwayatnya dari Ibnu Sirin. Kata beliau dari Ibnu Sirin, yaitu Muhammad Ibnu Sirin. An Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari ayahnya, yaitu Abu Bakrah Al-Harith ibn Nufay atau Nufay ibn Al-Harith. Ya, dan beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal. Abu Bakar berkata, dakran Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam taib, an-Nabiya, dari ayahnya. Sini ada kalimat annahu dakran Nabiya. Ya. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an-Abihi annahu dakran Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qa'ada ala ba'irihi. Ada annahu di situ antum? Hah? Di kitab saya juga enggak ada. Itu kalimat yang harus disebut. Ya, dalam posisi seperti ini. Kadang dari rawi menyambung ke guru disebut annahu qal atau annahu kada. Walaupun tidak ditulis, tapi sudah dibaca begitu. Sungguhnya beliau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di atas ontanya. Wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi. Dan seorang manusia memegang tali kekangnya. Ya, zimam dengan khitami hisam, ya. Khitam itu tali untuk yang dipakai untuk mengendalikan unta. Zimam demikian. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayu yawmin hadha, hari apakah ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmihi. Maka kami pun diam sampai kami menyangka bahwa beliau akan menyebut hari ini dengan selain namanya. Qal, maka beliau berkata, alaysa yawman nahar, bukankah ini adalah hari an-nahar? Hari an-nahar, ia adalah hari menyembelih. Iya. Qulna bala, kami berkata benar ya Rasulullah. Qal, fa ayyu syahrin hadha? Kemudian beliau berkata, bulan apakah ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka kami pun diam sampai kami menyangka bahwa beliau akan menamakannya dengan selain namanya. Faqala, maka beliau berkata, alaysa bidzul hijjah, bukankah ini bulan Dzul Hijjah? Qulna bala, kami berkata benar ya Rasulullah. Qal, maka beliau berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun fa hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha yuballighu asy-syahidul ghaib fa inna asy-syahida asa ayyuballigha man huwa au alahu minhu. Kata beliau, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, maksudnya haramnya khurma, yaitu terhormatnya hari ini. Fi syahrikum hada, sebagaimana terhormatnya bulan ini. Fi baladikum hada, sebagaimana terhormatnya negeri ini. Naam. Di negeri ini, maksudnya negeri yang terhormat pula. Kemudian beliau katakan, liuballighi syahidul ghaib. Maka hendaknya ini oleh orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Di sini anjuran untuk menyampaikan ilmu, iblaq. Tapi hendaknya disampaikan sesuai dengan apa yang didengar. Nah, ini makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As yang banyak disalahgunakan oleh sebagian orang. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, kalimatnya sampaikan, bukan disuruh menambah-nambah menyampaikan hadis syarahnya sana sini. Iya. Seperti yang dilakukan sebagian orang, ya baca hadis satu, setelah itu syarahnya ya lari ke sana sini. Nah, dan lebih lucu lagi di mimbar-mimbar Jumat, ya baca satu ayat, satu hadis, ya sudah. Ya. Setelah itu melayang ke sana sini, ya, kadang di Amerika, ya, kadang di Timur Tengah, dan kadang ya menyikap masalah politik yang terjadi di Indonesia. Nah, tidak seperti itu, tapi kalimat balighu anni, sampaikan, bentuknya penyampaian, bukan menambah. Kemudian kalimat anni, dariku, menunjukkan dia yakin ini dari Nabi. Ya, kalau dia tidak yakin, ya maka jangan disampaikan. Nah, maka ini yang syaratnya, balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat. Ya. Dan dari dalil di sini, untuk sebagian orang yang ya, senang melakukan dakwah tanpa ilmu, kalau disuruh menuntut ilmu, katanya ya khurut dulu lah, jalan, nanti di tengah jalan dapat ilmu. Iya. Nah, mau bicara apa kalau tidak ada ilmu? Nah, wallahul musta'an. Dan biasanya ya, itu sudah merupakan adat yang berkembang, orang yang seperti ini merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Ya, orang baru sadar misalnya ya, di ajak sholat, ikut sholat, ya setelah itu papa silahkan memberi ceramah. Subhanallah, dapat ceramah dari mana? Ya. Nah, maka kerusakan yang banyak terjadi. Ya, sampai saya pernah mendengar ada yang ceramah dari jemaah tabligh seperti itu. Diceramah di depan umum. Ya. Di antara yang disebutkan, katanya Allah itu tidak melihat kepada harta kita, kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita. Andai kata itu yang dilihat oleh Allah, maka saya adalah orang yang pertama demo. Ya. Ini kalimat orang-orang yang jahil. Saya yang paling pertama demo. Ada enggak kalimat saya yang paling pertama demo dalam syariah? Tidak ada satu. Kemudian yang kedua, kalau memang itu ketentuan Allah, maka kamu kafir kalau menentang. Ya. Kalau memang itu ketentuan dari Allah, kamu kafir kalau menentang. Ini kalimat-kalimat muncul dari orang-orang yang jahil terhadap agama. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini, kebiasaannya berdusta, kemudian kebiasaan karena tidak mempunyai ilmu, akhirnya membuat perkara-perkara yang sangat menakjubkan sekali. Ya. Syekh Mukbil pernah cerita ya, kisah orang yang seperti ini. Ya, baru dia diikut jemaah tabligh, sama-sama jalan khuruj. Ya. Baca Al-Fatihah saja belum pandai. Orang Yaman, ya, itu biasa orang-orang umum. Ya, bisa bahasa Arab, cuman kalimat-kalimatnya tidak fasih. Ya. Baca Al-Fatihah belum fasih, belum bisa baca dengan baik. Ikut khuruj, baru ikut. Antara maghrib dan isya manusia berkumpul, oleh amirnya dikatakan, fulan, kamu harus kasih bayan sekarang. Ya. Nanya saya memberi bayan, saya menolak-menolak. Ya, sekarang seluruh orang berkumpul, ayo kamu berdiri kasih bayan. Ya. Akhirnya dia berdiri. Begitu dia berada di depan, kemudian melihat ke manusia yang banyak, tiba-tiba mulutnya bungkam, tidak bisa bicara. Nah, karena tidak bisa bicara, akhirnya orang ini menunjuk ke tembok saja, dia menangis, dia menunjuk ke tembok. Ya. Setelah itu dia turun. Maka amirnya naik memberi ta'alik. Yang memberikan penjelasan sedikit akan hal tersebut. Katanya apa? Demikianlah syekh kita tadi, dia menangis karena takut kepada Allah. Ya. Akhirnya demikian keadaannya. Dan ini semua karena hal tersebut. Ya, dakwahnya dari asalnya tidak dibangun di atas ilmu. Akhirnya yang terjadi juga keanehan dan keajaiban dunia. Ya. Allah musta'an. Kemudian kata beliau, liyuballighu syahidul ghaib. Hendaknya orang yang hadir dan syahid menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak hadir. Fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Sebab orang yang syahid, orang yang hadir, diharapkan menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Nah, di sini anjuran yang sangat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu. Senang memberi manfaat. Dia mendengar suatu ilmu disampaikan kepada yang lainnya. Dan ini sebenarnya etika yang tertanam di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Salafiyun sebenarnya terdidik dengan ini dari semenjak dahulu. Cuman kadang kondisi